audio ini adalah sebuah audio afirmasi. Pengertian secara umum, afirmasi merupakan suatu bentuk penegasan terhadap diri sendiri terkait hal-hal yang memiliki sifat positif. Dengan melalui kata-kata positif tersebut, otak secara tidak langsung akan terdoktrin sehingga membuat sudut pandang diri kita sendiri akan berubah. Audio magnet rezeki ini hanyalah sebuah instrumen untuk memudahkan Anda mengembalikan kepercayaan dan keyakinan diri Anda untuk pantas memiliki kekayaan, keberlimpahan, sama seperti manusia lainnya. Pertanyaan nyinyir seperti ini tentunya banyak dilempar bagi mereka yang tidak memahami konsep keyakinan bawah sadar. Semua berawal dari keyakinan. Sederhananya begini, jika Anda ingin membantu seseorang yang sangat miskin dan mengangkat harkat dan martabatnya, yang Anda lakukan tidak hanya bisa memberinya sebuah pengetahuan tentang mencari uang atau memberinya modal. Namun, yang harus diubah adalah keyakinannya terlebih dahulu. Dengan meyakinkan bahwa dia bisa, dia mampu, dia sama seperti yang lainnya. Jika keyakinannya sudah diperbaiki dan meyakini dirinya pantas memiliki kekayaan dan keberlimpahan, maka secara tidak sadar akan menciptakan energi dalam dirinya, menghasilkan ide-ide dan pikiran secara otomatis bekerja untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan kekayaan tersebut, melakukan segala upaya dari pikiran menghasilkan gerak tubuh menuju proses kekayaan. Semua tergantung pada diri Anda sendiri. Banyak variabel yang menentukan keberhasilan audio ini atau efek yang Anda dapatkan. Tergantung kemampuan visualisasi Anda, tergantung respon tubuh Anda, konsistensi, dan faktor lainnya. Misalnya, mindset Anda sejak kecil yang bertolak belakang dengan audio ini. Dalam pembahasan-pembahasan video kami terdahulu, bahwasanya pikiran bawah sadar tidak mengenal khayalan atau kenyataan. Artinya, ketika Anda sedang memikirkan sesuatu, tubuh Anda bisa ikut bereaksi dan meresponnya. Contoh sederhananya, saat Anda sedang menonton film yang sedih, Anda bisa mengeluarkan air mata, padahal Anda mengetahui bahwa hal tersebut hanyalah sebuah khayalan. Kuncinya Anda harus merasakan yang Anda dengar, seolah-olah itu terjadi pada diri Anda. Sulit, berpura-puralah Anda merasakannya. Afirmasi bekerja saat Anda mulai mempercayai apa yang Anda katakan, dan memberitahu otak Anda bahwa apa yang Anda katakan adalah realitas baru Anda. Visualisasi adalah kunci dari semua ini. Mengapa? Karena dengan begitu tubuh Anda akan merespon. Ingat, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan khayalan dan kenyataan. Karenanya, ketika Anda memvisualisasikan keadaan kaya, berlimpah, maka Anda merasakan perasaan bersyukur. Disinilah inti dari semuanya. Tujuan visualisasi ini adalah untuk membentuk rasa syukur, bahagia, damai dalam kesadaran Anda, dan membentuk suatu pola energi untuk dikirimkan kepada alam semesta untuk tujuan manifestasi atau perwujudan. Mulai saat ini dan seterusnya, uang bergegas mendatangiku dalam segala bentuk dan rupanya. Uang adalah manifestasi energi yang aku tarik setiap saat dalam kehidupanku. Aku memilih kehidupan yang kaya dan penuh peristiwa dan melakukannya dengan sadar. Pendapatan finansialku tumbuh sesuai dengan pertumbuhan kebutuhanku. Uang yang pergi datang kembali membawa teman-temannya dengan sangat banyak. Keberlimpahan adalah keadaan yang layak aku miliki. Aku sebagai pusat daya tarik uang yang besar. Pikiranku tentang uang terus-menerus menarik keuangan ke dalam hidupku. Tuhan adalah Maha Pencipta keberlimpahan hidup di alam semesta. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang kepadaku. Aku menghargai dan bersyukur atas karunia Tuhan untuk semua keberlimpahan dalam hidupku. Dengan uang yang lebih banyak, aku membantu lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan permohonan kami.